Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, hamdan kathiran tayyiban nafi'an mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziram min ahli. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bilhaqti wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bapak, ibu, setia jamaah, mugi-mugi kanti ikhlas dereaken zikir, sholawat, lan doa ingkang dipun bimbing dening guru kita Bunda Nyai Hajah Nur Hasanah, didampingi Yunda Neng Nyai Hajah Uci Guru Hidayati. Saken dadosaken Islam kita semakin mantep. Mugi saken dadosaken iman kita semakin kuat. Mugi saken dadosaken akhlak kita semakin mulia. Mugi saken dadosaken takwa kita semakin sempurna. Mugi saged ndadosaken ibadah kita makin semangat lan istiqomah. Mugi saged ndadosaken kita sedaya termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan fiddini wa dunya wal akhirah, sehingga nanti pada saatnya tiba sowan ngadep ngersane Gusti Allah, kita sedaya sampun siap dan ikhlas menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kinten-kinten panjenengan benjang menawi sampun sedo kepingin munggah suwarga napa nyemplung neraka. Munggah suwarga nggih niku kepingin, tapi jujur-jujuran nek pantese ngoten kira-kira munggah suwarga napa nyemplung neraka. Ya wis gak apa-apa nek ngeyel. Tapi kita harus tahu bahwa nang suwarga iku kudu munggah. Lah nek nang neraka cukup nyemplung. Pertanyaannya, munggah ambek nyemplung iku gampang pundi? Gampang nyemplung. Terus gelek kanca sing ngajak munggah suwarga karo gelek kanca sing ngajak nyemplung neraka, iku gampang pundi? Nyemplung. Bu, umpama sampeyan ditawani kongkon milih diajak rekreasi munggah gunung karo nyemplung nang pantai, pilih ndi? Umpama tembang Jawa sampan urip iki pilih munggah menek blimbing krengkel-krengkel tak cukup nyemplung lir-lir. Mbah gak paham gitu. Lek nang swarga iku munggah. Mangkane kudu ikhtiar maksimal, berpikir cerdas, bekerja keras, beramal ikhlas. Tapi lek nang neraka nyemplung, wis gak soro blas, wong meneng ae iso nyemplung-nyemplung dhewe. Lek nang swarga kudu munggah. Paling tidak ada syaratnya. Nah, syaratnya munggah swarga itu cuma satu kalimat. Apa? Takwa. Dalilnya mana? Kalau syarat munggah swarga itu takwa. Nanti bisa dilihat Al-Qur'annya surah Al-Dzariyat ayat 15 sampai 21. Sampun hafal kan? Derek. Derek. Surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 21. Sampun hafal napa dereng? Dereng. Dites sekali lagi. Surat apa tadi? Adz-Dzariyat. Ayat 15 sampai berapa? Wis hafal ngono. Gusti Allah dawuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Awale niku. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika minal muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusihim afala tubshirun. Niku Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 21. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Mangkane surga itu digambarkan di banyak ayat, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Iya wancene ana sumber mata air. Ardu has samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Itu semua uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti syaratnya munggah swarga, syaratnya melebus swarga kudu takwa. Lah, ya apa kondisine nang swarga? Bagaimana keadaan di surga nanti? Akhidina ma atahum rabbuhum. Penghuni surga bebas mengambil dan menikmati apa saja fasilitas yang disediakan untuk mereka sebagai hadiah dari Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Dados penjenengan-penjenengan benjang ten swarga nek sida. Ya nek sida. Be ana sing gak sida. Disiapi berbagai macam kenikmatan komplit. Jangkep lengkap. Sopo ae sing dikepingini ana. Bebas mengambil dan menikmati. Kadek tuku, kadek kontrak. Bebas. Tidak ada larangan lagi. Bebas sak bebas-bebas. Ini beda dengan dulu Nabi Adam sama Ibu Hawa waktu masih di surga, kan ada larangannya. Nggih mboten? Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kalian berdua jangan dekati pohon ini. Masih ada larangan. Nabi Adam kalau Ibu Hawa sianu nang swarga, cek ono larangane. Tapi wong-wong takwa, sok termasuk sampean-sampean, bebas, gak ono larangan. Nek Nabi Adam karo Ibu Hawa si ono larangan. Akhirnya Nabi Adam kali Ibu Hawa tergoda oleh iblis. Ringkes cerita kan diusir dari surga. Nah setelah diusir dari surga niki, Nabi Adam menyalahkan siapa? Apakah menyalahkan iblis? Mboten. Apakah menyalahkan istrinya? Mboten. Nabi Adam nyalahno awake. Ayo to semangat. Nabi Adam nyalahno awake. Sami mboten kalih panjenengan. Nek tepak ciloko, tepak ngalami nasib sing gak enak. Nek sampeyan zaman ku nyalahno awake dhewe ta nyalahno wong liya. Allah Allah, wong nang bojone senengane salahe, gak kelem manut nang aku kok. Kita kan seperti itu. Bu. Bu. Umpama sampean duwe bojo kok ndablek. Sampean nyalahno bojone ta nyalahno awake dhewe. Oh, gak pati nyaut sih. Duwe anak kok mbeling. Nyalahno awake dhewe ta nyalahno anake. Hubungan karo tangga kok elek. Nyalahno awake dhewe ta nyalahno tanggae. Dadi bakul nang pasar kok gak payu, nyalahno sapa? Penceramah kok gak digatekno karo jamaah, nyalahno sapa? Kita itu emang suka menyalahkan orang lain. Nyalahno bojo, nyalahno wong tua, nyalahno dulur, nyalahno tangga. Sampai presiden lho disalah-salahno. Wonten mboten sing senengane nyalah-nyalahno presiden? Ha biyen sing milih sapa? Dipilih-pilih dhewe disalah-salahno dhewe. Nek sampean nek nyalahno presiden berarti sampean kan rumangsa luwih apik timbang presiden. Iya. Terus lek sing dadi presiden sampean negarane malah api ngono. Pesen kula, jangan sekali-kali suka menyalah-nyalahkan, menjelek-jelekkan, membuli, apalagi menghujat kiai, ulama, habaib, kualat dunia akhir. Boleh tidak sefaham, boleh tidak sependapat, tapi kula panjenengan lek ten gene para kiai, para ulama, para habaib wajib husnudzon. Kenapa? Level kita itu jauh di bawah beliau-beliau. Beliau-beliau itu orang-orang mulia, dekat dengan Allah. Lek bengi jonggong ibadah, nangis-nangis nang Gusti Allah. Lek sampean lek bengi lapo? Umpama kok ngelakoni salah, weruh. Dalane njaluk sepura. Weruh. Carane tobat. Lebih dekat dengan Allah, lebih dicintai Allah daripada potongan ngene-ngene iki. Oi. Oi. Loh, kalaupun misale kok ngelakoni salah ya lumrah, wajar, namanya manusia. Apalagi orang mulia. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang besar itu nampak jadi besar. Wong gede iku mas yo nglakoni kesalahan cilik, yo ketok gede. Lah nek wong cilik nglakoni kesalahan gedhe, gak pati ketara. Para alim, para kiai, para habaib ngapunten, umpama kain ngono putih bersih. Jadi ada noda sedikit ketara. Cetai lo cetai. Anjene kainnya putih bersih, ada noda sedikit ketoro, tapi hilang-hilangannya lak gampang. Bersihnya lak gampang. Kadek dikucek, diguyang banyu titik, bersih. Paham? Paham? Kain putih bersih. Lah nek sampean-sampean niki kan gombal lama. Mas yo kotor ngetimal kaya apa yo gak ketara, wong dasare gombal. Mas yo jibrat letong. Yo gak ketara wong gombal. Terus bersihine wangel, repot seru. Dihukum, dikucek, dikopyok, dibilas, kum maneh. Dikucek, dikopyok, dibilas, gawe deterjen macam-macam. Ngono sih gak bersih-bersih kok. Woi. Paham tak gak sih? Beliau para alim, para kiai, para ulama, para habaib ngapunten, ibarat air nu bening. Jernih wis diproses, disaring, disuling. Jadi umpama ana regete titik, ketara banyu bening. Nenek sampean regete uwake gak ketara wong sampean peceren. Lek Habib-Habib niku zuriyahe Kanjeng Nabi, cucu Rasulullah. Lek sampean elek-elek, berarti sampean menyakitkan hati Rasulullah. Padahal sampean ini gak iso mlebu swarga nek gak oleh legitimasi teko mbahe Habib-Habib. Mikire ketara tau ngelokno kiai ku. Halo. Lha saniki soal e wayahe ngono ku, ngapunten-ngapunten usum. Wani ngelokno kiai, wani elek-elek ulama. Wis ojo lah. Wong kula sampean iki luwih elek timbangane beliau-beliau. Ayo nyonto Nabi Adam alaihi salam. Tidak menyalahkan pihak lain tapi nyalahno awake. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wis diwanti-wanti karo Gusti Allah, tetap melanggar. Lah kok malah luweh taat nang gone iblis timbang nang Allah? Kok luweh manut iblis timbang nang Gusti Allah? Bening kese ngoten. Kula terusno. Keadaan di surga itu nanti akhidzina ma atahum rabbuhum, bebas mengambil, menikmati seluruh fasilitas yang disediakan untuk mereka. Nek tentunya ibu boten enten bebas. Iki tak critakno sampean sing kepingin. Nang swarga iku enak, kepenak, seweneng, nang bebas. Lek nang donya sak enak-enake, sak kepenak-kepenake, sak seneng-senenge gak ana sing bebas. Sapa sih nduk donya iki sing bebas? Ayo ngomong wong gendeng. Wong gendeng iki lho gak bebas. Sing enak, sing enak, sing seweneng nduk donya iki gak ana sing bebas. Maaf, hiburan yang katanya paling menyenangkan, sing bebas, tempat hiburan malam sing lengkap komplit. Sampai ada wanita penghiburnya. Maaf, itu pekerjaannya larangan, hukumnya terlarang, bayarnya larang, sama pemerintah juga dilarang. Loh, nggih kata-kata ngene iki gak gampang. Mulane sing ceramah iki yo larang. Pekerjaannya larangan, hukumnya terlarang, bayare larang, karo pemerintah ya di sapa nang donya sing bebas. Pejabat-pejabat iki kok bebas ta? Yo enggak, kok meneh saiki titik-titik operasi tangkap tangan, gak ketepaan operasi tangkap tangan. Gak bebas, sapa sing bebas? Dadi kiai anggitmu bebas ngono ta? Kaya aku misalnya kok kepingin karaoke, gak wani. Kate nang diskotik, gak wani. Nang warung tola-tolese kok ana sing kenal ta gak. Kula niki nek rekreasi yo nyamar, Bu. Gak bebas. Nek rekreasi nang pantai ngono ki yo pakai jin, pakai kaos pendek, topi ambles, kacamata hitam. Nyamar. Sopo sih sing bebas nek dene? Wong soge-soge sing apa-apa duwe iku bebas ngono ta? Yo enggak. Iki misale, misale sampean iki dadi wong sugih. Misale kan sampean gak sugih. Misale sampean dadi wong sugih terus diundang ke acara pesta. Terus mantenan ae lah. Terus ana prasmanan, macam-macam menu, kuliner kabeh tersedia nduk kono. Terus wong sugih iku bebas ta njukuk kabeh, mangan kabeh, bebas. Wani iya gak bebas apa mana wis duwe pantangan. Iki gak oleh, iki gak oleh, iki gak oleh. Pemane wong lanang katen joko nang ditutno bojone. Katen nyeduk soto ditampel tangane aja iku. Gak eling penyakitmu ta. Ganti katen nyeduk kikil iku ya gak oleh. Ayo jukuken lek pengen cepet matek kon. Nek wis tuwa ngene iku sembarang-barang mah. Monggo Mbah, sekul Mbah, titik ae. Niki dudu sate Mbah, duduke ae. Sate Mbah, sunduke ae. Jeruk Mbah, kulite ae. Apa maneh lek wis kena penyakit komplikasi karo sembarang barang wis gak wani ketemu sate dihindari, sing digeleki cuma iwak ter. Ri kasih nentitik tensi neting gi mangan cumi-cumi aler gi kena sambel goreng ati asam urat kumat lah gi ngombe wedang legi njaluk ganti soale wis duwe pabrik gula sendiri cuci darah seminggu dua bojone je ayu wis kena disfungsi ereksi mas yo dijewamoni yo pancet gak iso. Bebas nduk donya sak enak-enake sak seneng-senenge gak ono bebas nang donya. Lah nek kepengin seneng nikmat enak bebas meneh nang swarga. Cuma mrono iku munggah. Ono syarate, cek klebu swarga iku ono syarate. Lek gak memenuhi syarat yo gak klebu. Wong nang donya ae nek kepengin klebu ono syarate kok. Ayo kepengen klebu dadi PNS, wonten syaratnya mboten? Pengen dadi anggota dewan, wonten syaratnya mboten? Wonten. Pengen klebu dadi anggota TNI Polri, ana syaratnya. Minimal harus sehat jasmani rohani. Rohanine jelas, wong gendeng gak kira klebu. Gendeng daftar angkatan. Jasmani ini yang kudu sehat. Angkatan laut kudu iso ngelangi. Angkatan laut enggak iso ngelangi. Makanya ana ibu-ibu ku protes anake gak keterima angkatan laut gara-garane gak iso ngelangi. Protes, aturan gak jelas. Jare koncoe, "Lah apa, Mbak? Ayo, anakku gak keterima nang angkatan laut gara-garane gak iso ngelangi. Padahal sak ngertiku sing keterima nang angkatan udara iku gak iso miber kok." Situ yang ngomong, iya apa doanya anakku ya gak keterima nang angkatan darat gara-gara ini sepele cuma untungnya gripes padahal sak weruhku lek perang iku ya tembak-tembakan gak cokot-cokotan gak untung wong urusan donya ae ono syarate apa maneh urusan akhirat urusan mlebu swarga syarate apa kudu dadi wong takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, takwa itu perilaku kehidupan, bukan sekedar slogan, bukan sekedar jargon. Ini kok tambah nyawang arek sing intak gendek kayak tak culek meripatmu kan kok. Dengerin aku dong. Halo. Diterusno mboten? Nek gak diterusno ngaji gak apa-apa, aku tak boleh. Terusno mboten? Takwa itu perilaku kehidupan, bukan jargon, bukan slogan, gak cuma ucapan. Jadi gak cuma wadah, bukan hanya casing, bukan hanya bungkus, tapi isi. Maaf Bapak Ibu ya, bungkus itu yo perlu diramut yo, penampilannya cek menarik. Tapi sak penting-pentingnya bungkus, nilainya cek tetep luwe larang isi, nggih mboten? Mbok gak nyaut model yo. Cek larangan isi, luwe penting isi timbang bungkus. Bukan berarti bungkus gak penting, yo penting. Penampilannya cek menarik, tapi cek pentingan isi. Tak kayak contoh, pesta pernikahan, iku bungkus. Isine apa? Cinta, kasih sayang, kesetiaan, pengertian dan tanggung jawab. Rumah yang bagus, mewah, megah, indah, bungkus. Isine apa? Keluarga yang guyub, rukun, harmonis, bahagia. Wajah ganteng, cantik, bungkus. Isine kepribadian dan akhlak yang mulia. Paham? Kekayaan, bungkus. Isine hati yang gembira. Rezeki, bungkus itu. Isine apa? Barokah. Buku kitab niku bungkus. Isine pengetahuan. Jenengan dzikir nu bungkus. Isine itminanul qalbi, ketentraman hati, nyambunge nang Gusti Allah. Aku lo ceramah bengok-bengok ngene iki bungkus. Isine kenyataan. Jadi penting isine, Pak. BH iku bungkus. Pilih bungkusnya atau pilih isine? Sopo nerusno katok bareng. Iku cuma bungkus. Takwa. Lah terus saiki kriteria takwa niku apa ae? Setidaknya ada 5 berdasarkan ayat sing kula waos mau, Az-Zariyat 15-21. Innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Pertama, mereka dulu orang-orang bertakwa sing iso munggah swarga waktu di dunia, termasuk orang-orang baik. Minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Berarti syarat pertama harus jadi orang baik. Latihan jadi orang baik. Sadari Bapak Ibu para jamaah bahwa hidup ini hanya untuk berbuat baik. Maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik. Latihan dadi wong apik. Lah wong apik iku sapa? Sing diarani minal muhsinin niku lho sapa ae? Ini nyari referensi di ayat lain, gampang-gampangan naik. Sing biasae diwaca lek tepak ngaji halal bihalalan ngono iku. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhiminal ghaidha wal-'afina 'aninnas. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sekali terhadap muhsinin. Allah sayang banget terhadap orang-orang yang berbuat baik. Berarti kita harus merebut cintanya Allah. Kudu pinter ngerayu Gusti Allah agar Allah mencintai kita. Bagaimana cara merayu agar kita mendapatkan cintanya Allah sehingga hubungan kita yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Harus mempunyai tiga sifat utama agar kita termasuk muhsinin, orang-orang baik. Kriteria takwa yang pertama. Napa mawon tiga sifat utama itu? Satu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Orang-orang yang suka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, di waktu gampang maupun sulit. Pengen munggah swarga mboten? Pengen mlebu swarga mboten? Kudu siap infak dalam segala keadaan. Siap? Jawab siap. Infak di waktu lapang, siap. Infak di waktu sempit, siap. Banteri, infak di waktu gampang, siap. Infak di waktu sulit, siap. Infak di waktu akeh duite, siap. Infak di waktu akeh utangi, siap. Pragatek. Lek wong takwa sing iso munggah swarga iku kudu siap. Umumnya kan enggak. Ngapunten ya. Kalau infak di waktu lapang, di waktu gampang, di waktu akeh duite, enggak kaget, enggak heran jere wong kulonan enggak gumun. Akeh sing iso. Dodolan panganan enggak payu, akhirnya tuh didum-dumno nang tangga. Enggak heran ngono iku. Panen po sak pirang-pirang telem iku lho. Ditebasno didol gak payu akhirnya didum-dumno kancae didum-dumno tanggae gak heran ngono iku. Tapi di waktu kepepet berani melepas duite iku top. Lah umume kan gak to. Ngapunten ya aja tersinggung lek potongan ngene-ngene iki. Lek tepak kepepet infake yo mereke lho, levele lho, level polsek, paling polsek. Itu namanya infak sing level polsek, paling polsek. Harusnya kudu ningkat levele. Paling mboten polres. Nek infak dipolno sampai duwe resi. Luwe apik maneh yo ningkat meneh levele, polda. Infak dipolno sampai duit enggak ada. Level tertinggi Polri, pol-polan nek infek sampai hartanya gak ono sing kari. Iku sing wong takwa sing iso munggah swarga. Coba Ibu, iki misale ya. Sampean kondisi kepepet. Duit-duit yo kari iku tok til, wis gak ono maneh. Sampean duwe kebutuhan dhewe penting. Terus ono tangga butuh ngomong nang sampean, "Mbak, aku nyilih duite." Malah ngomongnya ngene, "Mbak, aku njaluk duite." Ayo wani ngeculno napa mboten? Kenaan. Kene dhewe butuh. Es kemarau panjang, wangel banyu. Kek sanyu iku. Ya metu banyune cuma kricik-kricik-kricik. Kayak wong lanang ngoyo anyang-anyangen. Sampean duwe banyu mek titik, sampean dhewe butuh. Terus ana tangga anyar pindahan. Ngomong ning sampean, "Mbak, aku njaluk banyune." Ana mek titik kate sampean gawe dhewe. Wani ngekekno napa mboten? Iku jenenge infak fid-dharra. Wangel. Anjene angel. Nek wong takwa sing iso munggah swarga, wani ngeculno. Lapo soale yakin dibales sampai Gusti Allah. Dibales Gusti Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Pasti. Makane uang lek dikeki ya dikongkon matur suwun. Nggih mboten? Mbok ora semangat kok. Aku rada popok, Bu. Uang lek dikeki iku lek dikongkon matur suwun. Nggih mboten? Di samping matur suwun dikongkon dongakno sing ngekeki. Ya apa lek dongakno? Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini artinya apa? Orang berinfak pasti akan dibalas oleh Allah dengan khairon kathiro, balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percados mboten? Percados mboten? Sampun dipraktekno napa dereng? Maaf, sekarang banyak orang yang percaya sama Allah tapi tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Tak baleni. Banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum menaruh kepercayaan kepada Allah. Nek diomong ya percaya, tapi dikon praktekno mikir. Diomongi wong lek infak iku mesti dibales sing luwih akeh, luwih apik. Percaya, tapi lek dikon praktekno sik. Sing sering iku lek infak iku gawe duit gede ta cilik? Duitnya saya nganyar, tak saya ngelungset. Wong kadang yang buka dompet, kata ngodos duit gede, ngono itu sok. Ah, mending bayar arisan. Bowo, telek kaji. Akhirnya mendelep mana duit gede itu? Bapak Ibu, infak fisarro dalam keadaan lapang, gampang, agak duite, itu bermakna syukur, mensyukuri rahmat Allah, mensyukuri nikmat yang sudah ada. Infak fiddorro, di waktu sempit, di waktu sulit, di waktu akeh utangi, itu bermakna mancing, memancing datangnya rahmat yang belum turun, memancing datangnya nikmat yang belum ada. Kaya wong mancing nang blumbang ngono. Wani nguwak cacing mergo duwe harapan kate oleh iwak. Paham betul? Oh nang blumbang ae percaya, mosok nang Gusti Allah gak percaya. Di mana imanmu? Wong mancing iku lho. Wani nguwak iwak cacing. Lah apa kok wani nguwak cacing? Ada harapan kate oleh iwak. Lek pengen oleh iwak gede, umpane yo kudu gede. Lene umpane cilik, umpan mek 2000, olehmu yo iwak gatul. Umpane 5000 yo oleh iwak. Jair kegedean sepatiku. Wong tani ku yo ngono. Wani nggowo bibit jagung siji dipendem. Soale duwe harapan kate oleh jagung akeh. Nang sawah percaya, mosok nang Gusti Allah gak percaya. Bu. Ya Allah, ya Tuhan. Heh. Zaman lek ngaji ngene iki lho, mikir ngene iki lho. Biasane lek oleh sego bungkus. Nggih mboten? Nggih. Ah wis jujur-jujuran ae. Lah ngekeki diurut teko kono. Iku jatahe luwe-luwe ta wong siji oleh siji. Pas-pasan kan? Maksudnya wong siji oleh jatah siji. Ya, terus misale sampean diparingi sing sebelah kono dikeki. Nduk ngarep sampean diselehno ngarep sampean plek. Iku sampean dekepi dhewe ta sampean geser? Lah kok wani geser padahal jatahmu mek siji. Soale ngerti lek kancae ya butuh. Tur yakin stoke akeh. Paham mboten? Astagfirullahaladzim. Ayo-ayo kok oon ya wong-wong. Jatahe mek situ. Tapi digeser, wani geser. Ngerti rek, koncoe yo boto dan yakin bahwa stok panitia masih ada. Samane oleh rezeki yo ngono, aja didekepi dhewe. Geseren. Lah engko terus yo apa? Stoke Gusti Allah jek akeh, melimpah ruah nek trimo ngekeki sampean. Mbah gak mudeng ketoke dijak ngomong. Paham mboten? Misale saiki nek gak kayak contoh gak paham pak. di rumah sampean ono tamu, awan-awan ono kok panas, benter, tamune lungguh, ngewelak, sampean suguhi ngombe, saking ngelake ya Allah diombe sampai resik koret-koret. Nah, tuan rumah yang faham dan bijaksana, weruh gelasnya kosong ngono terus diapakno? Sapa ngomong dibanting? Ya mesti dijoki, diseni meneh nggih mboten? Wah, tamune ngelak seru iki sampe entek bersih ngono iki. Joki diseni meneh, dijoki diseni meneh. Lek perlu diganti gelas yang luwih gedhe. Gusti Allah yang ngono. Wah, iki Ustaz Mas Nur iki luar biasa, tak titipi rezeki sakmene nang. Deres iki koret-koret nggo perjuangan agamane Gusti Allah. Kenek dipercaya arek iki. Tak kei meneh sing luwih akeh. Deresi meneh, dititipi meneh sing luwih akeh. Bersih nggo perjuangan meneh, resik titipi meneh sing luwih akeh, kei wadah sing luwih gedhe karo Gusti Allah. Sing medit mikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Mumpun nate kula paringi conto. Dilongi tapi ora mundak cili malah gedhe. Sedekah kaya arek sunat. Asale bekakase cilik mengkeret dikethok malah kompedi. Pun. Nomor kalih muhsinin syarat wong takwa sing iso munggah swarga wal ghaziminal ghaidha, mampu menahan amarah. Gak ngamukan tapi sabar. Soalnya ngadepi masyarakat iku kudu sabar. Coba sih sama urip iku lek gak akeh sabare, gak iso urip sampean. Bu. Ngadepi anak akeh syukure ta akeh sabare? Akeh sabare. Ngadepi tangga akeh syukure ta akeh sabare? Jujur Bu, jawab sing banter. Ngadepi bojo akeh syukure ta akeh sabare? Ayo sampean lebih sering dipuaskan atau dikecewakan? Adek gak sabar. Soalnya gini, berbuat baik kepada manusia belum tentu dibalas kebaikan. Makanya jangan pernah berharap balasan dari manusia, pasti kecewa. Wong diapii gurung karuan balas api, nggih napa nggih? Dimanapun manusia itu selalu ada tiga level hidup bermasyarakat. Ana sing zalimul li nafsi, ana sing muqtashid, ana sing sabiqum bil khairati bi innillah. Ngaten. Ada yang menganiaya diri sendiri, ditolong, diapii, dibantu, gak ngetokno balas. Gak gelem bales bantu, gak gelem bales nolong. Iki jenenge zalimul li nafsi. Sing nomor loro ana sing muqtashid. Ini hubungan saling. Mari ditolong ya gelem nolong, mari dibantu ya gelem bantu. Sing paling apik niku sing sabiqum bil khairati bi innillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ditolong sepisan iki leh bantu sak pirang-pirang, leh bales utikel-tikel. Dikei sepisan iki lho bales bolak-balik sampai ping 30 40. Dibantu sepisan ya Masya Allah, yang bantu cepet-cepetan ya muwakeh. Ini sabiqum bil khairati bi innillah. Kalau dalam hubungan keluarga yang sabiqum bil khairati bi innillah, lek bales api tikel-tikel iku wong tua. Wong tua nang anak lak ngono sih. Wong tua lho masih gak diapiki karo anak, tetep api ae karo anak. Makanya dalam Quran itu enggak ada perintah wong tua kongkon bagusi anake wae. Sing ana anak dikongkon bagusi wong tua. Lha apa? Soale nek wong tua otomatis nang anake bagusi. Tapi lek anak angel kongkon bagusi wong tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham karepmu gak paham karepmu pokoke tak terangno. Wong tua iku diapiki sepisan nae karo anak. Lek balesi balak-balik dikei titik karo anak, lek bales akeh iku wong tua. Contoh paling jelas lek Pak Riyoyo anake apa lek ngarani merantau nang ndi ngono luar kota nang Jakarta nang Bandung nang Bali. Riyoyo kan mudik mulih nang wong tuwae. Bawa gula 2 kilo. Minyak goreng 1 kilo. Karo roti kering sak kaleng sing cilik. duit 200.000 wadahi amplop kena wong tuane. Tapi anak 6 digawa kabeh. Toto omahe wong tuane digorokno ayam, dimasakno daging, tukokno sate buah macam-macam dihidangno. Gak karu-karuan pisan. Engko muleh anak 6 disangoni kabeh 100.000. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 600. Padahal ngekei nang wong tua lo cuma 200, itu berarti 400. Bagasi mobil penuh di sini, beras digawakno sak ketangi, nongko digawakno sak teweli, kelopo digawakno sak degani, pokok bagasi sik kamot belusek belusek belusek, masya Allah, ada anak yang geragas. Barang digowo, anakan kucing lho dicangking. Bareng anak wis muleh, wong tuane nang teras lenger-lenger. Alhamdulillah, rampoke wis minggat. Lah jane wong tua nang anakmu terlebih ibu kepada anak. Masya Allah. Sayangnya tiada bandingannya. Di dunia ini enggak ada cinta tulus, cinta murni, cinta ikhlas melebihi cinta ibu kepada anak. Makanya bener nyanyian ini bener, kasih sayang ibu nanggone anak ibu tak terhingga sepanjang sifatnya ya apa? Hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari. Kasih sayang ibu nang anak yang jenguno iku. Makanya ada pepatah, cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan kilan. Wis gak usah tak dawak-dawakno. Yang kedua muqtashid, ini hubungan saling bantu membantu, tolong menolong. Ini biasanya suami istri. Kalau suami sayang, istri juga sayang. Kalau istri cinta, suami juga cinta. Bapak, kenapa servis ibu kurang memuaskan? Karena pelayanan bapak juga kurang memuaskan. Ibu, kalau ingin bapak luar biasa sama ibu, ibu juga harus luar biasa sama bapak. Bapak, lapo masakane ibu kok gak enak? Soale lekmu blonjoni kurang. Mblanjani 10.000 njaluk lawuh sate. Ya sandalmu jepit iku diiris-iris disunduki. Bapak, kalau ingin punya istri yang cantik, beri hak untuk berhias. Ya ono duit, cek tuku kosmetik sing bermerek. Pengen bojone ayu dikongkon nangon wedhus bendina. Ya ayuan wedhus e karo bojone. Kalau ingin punya istri yang pinter, ya dididik sing bener. Bapak kalau ingin punya istri yang salihah, didik agama dengan baik. Jangan pernah sakiti hati perempuan. Krumu. Jangan pernah bikin perempuan menangis. Ingat, air mata perempuan itu mahal harganya. Karena di balik air mata perempuan ada bedak 300.000, maskara 250.000, eyeshadow 175.000, eyeliner 275.000. Percaya, coba zaman ngomong sing enak. Dek, sepurane yo, Dek. aku gurung isok nyeneng no sampeyan deh, aku gurung isok bahagia no sampeyan. Tak jenuh yo kepingin, aku dadi wong lanang iku bahagia no nang bojo. Tapi aku gurung isok, sampean sing sabar yo deh, dadi bojoku. Nggak sing gue tolak ngimbangi, mas ngomong apa sih mas? Kadek ngono bawa hatiku malah berbodok kabeh. Mestalah sampean gak usah mikir ngono-ngono iku. Aku lo dadi bojo sampean wis seneng mas. Umpama sampean gak gelem ngawen aku, nah terus sapa sing kolu karo rupaku? Nah, wong lanang adek ngomongnya gak enak, wong wedok yo luwe kecut, Pak. Luwe nyelekit. Dek, aku dadi bojomu iki paling keliru, Dek. Mosok ta rasak-rasakno sok ngono suwene kok gak tau urip nang seneng, gak tau ngrasakno ayem. Salah hitungannya aku dadi bojomu. Jare sing wedok, ngomong apa? Ngomong apa? Si balenono. Rumang sama aku nang kesenengan ngono ta dadi bojomu. Aku yo ngempet, Pak, ngempet. Wis suwe tak kuat-kuatno. Aku aja sangingane kulino, nyawang rayimu yo semaput. Termasuk karo tangga, iku hubungan yang mau ketausid, hubungan yang saling. Bu. Bu. Saman mari mantu umpamane. Terus ana tangga sampeyan bowo. Terus ganti tangga sampeyan sing mari bowo iku mantu. Sampeyan buka buku napa mboten? Ngekeki apa ae ya wingi. Iku hubungan muktasid. Lenek sing zalimul li nafsi, iku anak nang wong tua, suka enggak tahu diri, enggak tahu balas. Diapi malah ngelarakno. Maka hubungan kadang-kadang orang tua ke anak itu sering seakan bertepuk sebelah. Air susu dibalas air. Dikeyatin rogoh. Ditolong malah kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang dadine ya nasib, ya nasib, mengapa begini, baru pertama bercinta sudah menderita. Gak percaya nek anak iku sering datelno ati nang wong tua. Mangkane wong tua ngramut anak iku aja atek arep-arep balesan pasti kecewa. Anak sering kayak gitu. Coba sampean duwe anak lanang, sampean gadang-gadang, sampean bangga-banggakan. Diharapkan, iki harapan masa depan. Digadang-gadang ndak karuan, meneh sing iso mulyakno aku ya iki, sing kate tak eloki nek wis tuwa ya iki, sing iso mikul dhuwur mendem jero. Dibiayai nek sekolah sampai perguruan tinggi mentok, ora trimo S3, S9 merek HP terbaru. Wis anakmu wis dadi sarjana top, oleh pekerjaan, gajine gede, terus nikah rumah tangga dhewe. Anakmu sing mbok bandani gak karuan iki lho, kira-kira lek wis duwe bojo, luwih perhatian nang ibuke ta nang bojone? Sing dienakno ibuke ta bojone? Umpama ibuke gegeran karo bojone, mbela ibuke ta mbela bojone? Kasihan deh. Tapi suatu ketika ibuke tepak dolen nang omahe. Kerasan ibuke bareng entuk saulan, oleh saulan, bojone ngrundel ae gara-gara ana ibuke. Sing diolehno bojone ta ibuke? Paham lho, Mbak? Paham nggih? Mulane sing nomor 3 kudu wal'afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jam 09 bisa. Harus jadi pemaaf, enggak boleh pendendam. Sing wis ya, sing mari ya. Duren-duren roti ya. Sing biyen-biyen, sing saiki ya. Yang lalu biarlah. Jangan sampai dalam hidup ini punya kamus dan prinsip tiada maaf. Ati cuma siji kok diiseni dendam, diiseni musuh. Ya abot uripmu. Jujur, Tasik gak ada musuh napa mboten? Kak Estu. Ayo kalih dulure sing gara-gara pembagian warisan gak adil, kacek titik nika sampun wawuh napa dereng? Uy. Ayo karo tonggoe sing gara-gara buhuan balike gak imbang sampun rukun napa dereng? Pisan kas apan gak dijawab langsung tak dongani. Ayo karo moro tua wedok sampun rukun napa dereng? Karena 95% menantu perempuan itu enggak bisa tinggal serumah dengan ibu mertua tanpa konflik batin. Menantu laki-laki dengan bapak mertua rukun rokok gantian. Tapi menantu perempuan dengan ibu mertua angel kon rukun. Ancane lambene wong wedok siji karo lambene wong lanang. Embo. Pokoke ring kesih, nek dilarakno kudu sing nyepuro. Nate dilarakno tangga napa mboten? Tangga duwe wit po. Wagro mpangi iku mangklung ning terase sampeyan, bareng wae gowombel sampean gak tau dikeki balas. Nate mboten? Ana tangga duwe ayam, duwe bebek, gak tau dikeki ndoke, tapi telek nang teras gendina. Wong urip iku lek gak gedhe pangapurane gak iso urip sampeyan. Bu. Soale apa? Kula sampean iki uripe kumpul wong, duduk kumpul malaikat. Lah namanya wong, al-insan mahallul khata' wan nisyan, gone salah, gone lali. Dadi kalau ada yang salah, ada yang lupa, manusiawi. Sampeyan lek kepengin bojo sing gak ono salahe, ya aja gelek bojo wong. Ya gedebok iku telatenono. Pengen duwe maratuwa sing gak ana salahe aja gelek maratuwa wong. Iku lho cagak listrik. Pengen mantu sing gak ana salahe aja gelek mantu wong. Koral. Pengen kanca tangga sing gak ana salahe aja kancowan wong aja tanggan wong. Uripe ijen ndok tengah ora-ora kok sampean iso dadi ketua suku blekok. Manusiawi salah lali aturane lek ana sing salah dibenerno lek ana sing lali dielingno jarene wong Jawa dikandani. Ayo sampean lek ana tanggoe apa kancae salah ngene kok sampean kandani ta sampean kandak-kandakno. Moh lek gak dijawab. Sampeyan lek duwe kanca ta tangga sing elek ngene iko lho, sampean kandhani, sampean omongi ta sampean omong-omongno? Pisan kas. Sampeyan lek duwe kanca tangga sing elek kelakuane ngene iko lho, karo sampean bareng elek, ngene iko sampean omongi ta sampean omong-omongno? Ha ngene iku nambahi ganjaran ta nambah dosa? Nambah dulur tak nambah satru. Masalahe rampung tak tambah dawa. Nah, tapi atimu lega kan? Anjane bolone iblis. Lega wisan ngene. Biyen lek ngomongno mara tangga karo petang, saiki lewat HP, angger status di-share, wong sak dunya lho dicurhati kabeh. Kuwi. Gara-gara cuma diancepi tok. Kadang-kadang ya gara-gara tanggae numpak mobil gak gelem nyopo, langsung gawe status ber setan lewat. Share. Embuh. Bu, jujur nggih. Jenengan nate ngandak-ngandakno bojo nang wong liya napa mboten? Terakhir kapan? Masalah apa iku, Bu? Mbok-mbok bojo sampean kok nakal, sampean kandak-kandakno ngono ku waras napa mboten nakale? Umpama bojo sampean kelakuane elek terus sampean kandak-kandakno wong ngono ku kelakuane tambah apik napa mboten? Lah kok dilakoni terus? Ganti sing lanang iki. Apa gak jawab tak antemi siji-siji. Pak, sampean lek bojone rewel, ngene iki sampean kandhani ta sampean kandak-kandakno? Bojomu lek ndablek wani nang sampean ngono ku lho, sampean ngomongi ta sampean ngomongno? Jujur. Wani ngandani bojo napa mboten? Sampean lek nang omah iku luwe sering nyeramahi bojo ta diceramahi? Senasib. Aku itu tukang ceramah, ya lewaris, terkenal. Lek nang jaba. Lek nang omah ya. Kula niki sik patus informasi, Bu. BE jenengan ngertos. Kula patus informasi. BE ana kiai sing iso nyeramahi bojone dhewe. Aku kate meguru aku. Ya apa ngono iku carane? Lho lek jamaah ayo tak ceramahi 2 jam kuat. Tapi lek bojoku tak ceramahi 2 menit minggat. Kowe guyumu kok kaya ngenyekno tak antemi tenan. Waduh jame wis lewat pisan. Niki nembe muhsini. Kriteria takwa yang pertama. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Wong takwa sing iso munggah swarga iku lho, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka kalau malam tidurnya cuma sedikit. Jadi orang takwa yang bisa masuk surga itu kalau malam tidurnya sedikit. Ngapain? WAFBIGFC video call. Jempol komen, jempol gedung waru. Ya saiki lho rata-rata nek turu lho ngeloni setan gepeng. Bojone gak kok berarti keloni. HP iki lho HP. Lewang dikir ya karo kober, lampu wis dipateni lho sik kober light, ngelek terus ana. Ana waya dikir update status ngono ku ya ana. Ya Allah, apa maneh pengajian ngene iki mau gak ngrungokno sing ngene mbek goyang, guyu. Wong edan Indonesia gendeng tak kandhani lek soal HP. Jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 255 juta. HP sing wis payu nang Indonesia itu 397 juta. Yakin kabeh iki nggawa HP? Ayo sampai Ustaz Mas Nur yo nggawa ngarepe. Tapi nek Ustaz Mas Nur wis nduduk HP isine tat nyampe mana udah ditunggu ngono. Ape hataman. Wong saiki ku bedakno kiai karo gak iku angel kok, Pak. Lek kiai biyen tangan dilebokno sak ditarik ngelewer metu tasbih. Kiai saiki tangan mlebu sak ditarik metu. Ya. Wis mboyo wis gak karo-karuan iku, Pak. Gak karo-karuan. Makanya anak zaman itu paling selamat dengan nang pondok. Saiki lho, arek nang pondok nakal. Iku lan gak nang pondok solih suwalihawah. Men gak percaya sampean. Nakale arek pondok iku saleh arek sing gak nang pondok. Arek nduk pondok salat subuh dianggap nakal sian, kapan gak jamaah. Anakmu sing nang omah gelem salat subuh wis mbok anggap solih. Padahal jam 8 subuh. Nang pondokku niku ya ana arek isuk-isuk ngepel. Ngepel. Lapo nak kok ngepel nak ditakzir, dihukum. Gak salahmu apa? Telat sak rokaat jamaah sholat subuh. Melu jamaah sholat subuh telat sak rokaat dianggap nakal, dihukum. Lene anakmu nak ngomak, gelem sholat subuh wis lotho. Gak nang pondok boncengan lanang wedok sementing gak lapo-lapo wis apik iku arek soli solihah. Nang pondok tokno teko pondok. Dikeluarkan dari pondok. Ketun anake gak didelok pondok. Kalau malam tidurnya sedikit, Allah memang menciptakan siang hari untuk bekerja cari maisyah, malam untuk istirahat. Tapi kalau ingin mendapatkan hasil lebih, ya harus mau lembur dong. Paham? Bapak misalnya sampean kerja ya normal jam 7 sampai jam 4 sore. Terus sampean duwe kebutuhan gede, ditawani lembur kerja bengi, purun apa mboten? Purun, no butuh anake. Lek perlu nyolong. Mbeti contoni karo DPRD Kota Malang. 45 sing ora katut mek papat. Iku ae lapo gak katut, soalnya gak teko wayah sidang gak melu tanda tangan. Coba teko yang melu tanda tangan yang katut kabeh. Hui. Hui. Lapo sih lek bengi kok kudu lembur. Soale awane kula sampean. Ya Allah. Coba sih Bapak sampean lek awan akeh ndi lek golek ganjaran kalau golek bayaran. Ibu sampean akeh ndi lek awan iku ngaji ambek ngrasani. Lah iya mangkane nek bengi. Aja cuma jagakno emboh ora dirungokno kok. Melakukan amaliyah malam hari, lembur. Satu sholat, dua tilawatul Quran, tiga zikir. Itu amaliyah malam hari. Sing ono dasare. Aman rungokno. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Enak bengi tahajud to, ibadah sunnah, cek oleh pahala tambahan, derajatmu kok mulya. Aja jagakno subuh, duhur, asar, maghrib, isya tok iku. Iku lak modal pokok. Iku ae gak kualitas ngono kok. Allahu akbar kabir kaitane kaya-kaya oh bapak oh maca Fatihah. Muga-muga meneh arisan kene aku ya. Wis koyo ngono iku lah. Makane lek bengi gawe yen tahajud, wis ning kese ngono salat bengi. Sing nomor loro tilawatul Quran. Yatluna ayatillahi ana alail, membaca Al-Qur'an di keheningan malam. Nomor telu, jarine pujian-pujian iku lho, zikir wengi engkang. Yes. Makane sing ketiga kriteriane wong takwa sing iso munggah swarga iku wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur itu waktu sebelum subuh. Berarti bangun sebelum subuh. Aja ngenteni dites karo muadzin. As-shalatu khairum minan naum. Itu kan tes-tesan dari muadzin. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kebanyakan kita kan tidur itu lebih enak daripada. Nah, buktine lek ana adzan ngono akeh andi sing salat langsung berangkat jamaah nang masjid karo sing sik turu. Turu. Makane rata-rata masjid nek subuh iku wonge karo cagake akehan. Cagake. Wis ngono iku. Lah, orang takwa sing iso munggah swarga itu lek sahur istighfar. Sing kathah lek istighfar di waktu sahur. Sing paling apik niku kathah lek istighfar. Tak direngi subuh iku lho, Bu. Halo. Wapi mana zaman maca Sayyidul Istighfar iku sing akeh. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge maca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lek diwaca isu, be'e awane wong iku mati dijamin swarga. Lek diwaca sore, lha kok bengine wonge mati? Diwaca swarga. Nun sewu. Taman-tamanku meneh rencanane matine awan ta bengi. Lah nek garuh yo waca terus. Wis isuk mari diwaca beke kok awane mati, wis mari maca. Be matine bengi, sore wis mari maca. Istighfar sing kathah. Nggih? Nggih? Nggih. Untu sahurne. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Nomor 4. Di dalam harta mereka ada hak orang yang meminta-minta dan orang yang membutuhkan tapi enggak mau minta karena menjaga kehormatan diri. Jadi orang bertakwa sing iso munggah swarga itu sadar bahwa yang dicari pontang-panting harta yang didapat itu masih pendapatan kotor, penghasilan kotor, masih bruto, belum menjadi haknya karena masih kotor. Yang menjadi haknya yang sudah neto, yang sudah bersih, yang halalan, yang toyiban, syukur-syukur mubarokah. Sing halal, sing toyib, sing barokah. Lah dari bruto kotor menuju neto bersih harus dizakati, disodakoi, diinfaki. Mulane wong Islam yo gak oleh ngragas duwe hasil donya nang dipek dhewe, dimplok dhewe. Gak kecer nang tangga, gak kecer nang fakir miskin, gak kecer nang arek yatim. Ngragas yo padha karo disogo lemper, dipangan sak kulit-kulite, sak biting-bitinge. Dikai kelopo, gak cuma diombe degane, dipangan kelopone, tapi dikerokoti sak sepete, dikeletaki sak batoke. Wong apa ngono iku jenenge? Gragas. Mentang-mentang lele larang oleh lele digoreng sak telek-teleke. Ngapunten Bapak Ibu, yang boleh kita pakai, kita simpen, termasuk disimpen nduk bank, itu yang sudah bersih. Nek jek konton yo aja disimpen sik, dibersihi dhisik. Kamane dikai bandeng ta dikai gurami gedene setengah bantal. Kate dibeteti moro langsung disimpen nduk gone freezer. Wong apa iku jenenge? Kemproh. Mbok paham kok kula. Mangkane lek ana as-sa'il wal mahrum. As-sa'il ki wong sing njaluk. Nek al-mahrum sangat membutuhkan tapi gak gelem njaluk karena menjaga kehormatan diri. Satu, lek ana sa'il wong njaluk diparingi, nggih. Nggih apa? Ana pengamen gawa gitar wis sopan-sopan ngono kuwi ditolak. Padahal apik lho wisan. Permisi, lagi jreng, prei. Ngono ku dosamu loro. Siji, duwe dhuwit gak ngekeki. Loro, ngisin-ngisino wong. Wong balik kaya maling kuyuan. Ana wong ngemis nyuwun sak welase mrene maneh. Sik telung dino langganan. Ya Allah, ya Allah. Atau al-mahrum, orang yang sangat membutuhkan tapi dia enggak mau minta karena menjaga kehormatan diri. Di sekitar kita pasti ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jauh lebih membutuhkan daripada kita, tapi dia enggak mau minta-minta karena menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan diri. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang mukmin, orang bertakwa itu enggak boleh perutnya kenyang apalagi sampai membuang-buang makanan sementara ada tetangga kiri kanan yang kelaparan. Bila perlu kita cari al-mahrum mesti ono. Di sekitar kita pasti ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan yang jauh lebih membutuhkan daripada kita tapi gak gelem nyaluk-nyaluk. Saya mohon doa dari panjenengan semua karena saya sadar ada orang tua yang sebenarnya kepingin membiayai anak-anaknya untuk sekolah, untuk mondok di pesantren tapi gak ada duit. Dan orang tua ini menjaga kehormatan, gak gelem ngemis-ngemis, gak gelem nyaluk-nyaluk tapi kepingin biaya anak yang sekolah, biaya anak yang pondok. Makanya saya mohon maaf banget ya, walaupun kecil-kecilan berusaha untuk memfasilitasi nyuwun dongane panjenengan. Saya memfasilitasi anak-anak yatim dan duafa, anak-anak orang yang mohon maaf secara ekonomi ditakdir kurang mampu, kepingin biayai anaknya sekolah no anak, mondok no anak tapi gak ada duit. Walaupun kecil-kecilan saya memfasilitasi ibu bapak, anak-anak yatim dan duafa di pesantren kami bebas biaya. Alhamdulillah sampai hari ini jumlahnya sudah 600 lebih. Kulo sadar ngoten niku, makanya kulo berusaha memfasilitasi walaupun cilik-cilian kelase. Saya enggak keberatan karena saya sadar bahwa hakikatnya bukan saya yang membiayai, jamaah yang membiayai. saya hanya dilewati ya kaya sing tak contohno mau no sampean oleh jatah sego bungkus siji sampean geser ana maneh sego bungkus sampean geser aku ya cuma geser-geser ngono iku oleh tak geser nang arek-arek tak geser kanggo pondok tak geser kanggo pondok cuma ngono tok makane aku ya gak keberatan lha opo biyen areke sik 50 sampai saiki areke 600 lebih biasa ya gak kerasa wabet ya enggak demi Allah gak kerasa wabet padha rasane soalnya aku cuma geser dan sampean hitung arek 600 kan level pendidikan formalnya MTS sama MA Madrasah Tsanawiyah sama Madrasah Aliyah SMP sama SMA arek sakmono lak doyan-doyane mangan sih nang 600 sekian jadi sehari itu berasnya tok iya gak cukup sak kintal setengah. Eh lapo tak hitung no zaman gak bantu tak hitung no bareng percuma gak no gaya ini kaya atem bantu gaya ini mau hitung dan nek sedino sakmono terus sakulan piro ya sembuh aku gak tau mikir gak tau ngitung soalnya aku cuma geser dan alhamdulillah sampai detik ini anak-anak kulo niku mboten nenten sing kaliren gak sampai gak mangan disono ae sama ketika aku dititipi Gusti Allah arek yatim 50 sampai saiki 600 lebih rasane padha demi Allah rasane padha ya cuma geser dan saya juga sadar di desa saya walaupun kecil-kecilan sekali lagi ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat membutuhkan tapi gak gelem jalu rondo-rondo sepuh kaum-kaum yang lemah banget walaupun belum bisa tiap bulan buat 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita paringi sembako cilik-cilian kali aku mikir, aku ini elek iso aku berjuang lewat jalan ngono iku yuk iku sing tak lakoni walaupun aku gak iso mulang nggone anak-anakku yatim dan duafa ya konco-konco kalau rekrut ayo bareng-bareng rek ngeramut arek-arek yatim karo duafa nek ono ya ayo dirasani bareng-bareng gak ono ayo prihatin bareng-bareng tapi insyaallah akeh onoe mumpung saya iso so aku lek wis tuwek kan wis gak payu ya itu karena saya bisanya di situ ya itu yang saya lakukan dan alhamdulillah ya iso ae wis nah ini kan saya sekedar memberikan motivasi datang panjenengan. Kok dolim banget ya panjenengan misalnya kerja diparingi lancar batine yo akeh terus enggak ada kepedulian. Bayangno to umpama sing yatim iku anakmu. Bayangno to umpama sing kere iku awakmu ngono ae lho wis. Tak iki ae nyaman dikai kecukupan. Pikiran kok umpama sing kere iku sampeyan. Ya apa ngono. Mung weneng sing medhit mau weneng muga-muga waras. Muga-muga mari ngene waras. Ya wis ngono ae. Kurang sitok karean. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusihim afala tubsirun. Orang bertakwa sing iso munggah swarga iku sadar. Jadi di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan pada diri mereka sendiri apakah mereka tidak memperhatikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang bertakwa sing iso munggah swarga iku gak cuma ngurusi wong liya, ngurusi umat, berjihad, berkhidmat, belani masyarakat. Sampai gak ngopeni awake dhewe. Salah. Awake dhewe ya diopeni. Ngono. Jangan cuma ngurusi wong liya, ngurusi masyarakat sampai awake dhewe gak tau urus, gak kopen. Salah. Dadi sing bener, wayahe ngaji ya ngaji, wayahe salat ya salat, wayahe zikir ya zikir, wayahe kerja ya kerja, wayahe mangan ya mangan, wayahe turu ya. Jadi ngerti wayah, jangan seperti lilin menerangi lingkungan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Gurung sampai ngerasa no enak wis kedisian pet mati. Jadi sesibuk apapun ngurusi eksternal jangan sampai melupakan internal. Karena banyak loh wong sing sibuk golek pangan nganti gak kober mangan. Sibuk bangun rumah nanti gak kau bernang omah wakeh di desa-desa ya omah gedong-gedong makro-makro kau gede-gede sing duwe omahe gak ana nanti nang luar negeri mulai kadang cuma 2 minggu ngurus perpanjangan visa balik meneh ya mek bangun tok tapi gak melu nganggoni sibuk meniti karir sampai wis ndak karo-karuan uripe. Awake dhewe ya kudu diopeni. Sesibuk apapun ngaji aja lali istirahat. Dadi nek wis wayahe mari ya kudu mari. Yo wes. Kudu diopeni awake. Pangapunten, Bun, jam 9:30. Iki wis paling suwe kok ya. Kurang. Ya meneh maneh. Estu nyuwun pangapunten, Bu. Kula niku sik nembe ya Allah kalau wingin. Ya pas mbuh jadwal iku, Pak. Ruwet dadi 4 hari kula teng Jawa Tengah daerah sekitar Ndi Semboyo